Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul basir. Shadaqallahu maulanal 'adzim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang kawula hormati, terutama dumateng sedaya al mukarramin, konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarihil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah wonten ing kesempatan sak menika kula kali panjenengan sampun tutuk dateng kitab Hikam nomor sekawan dosa sekawan. Monggo kita tingali kitab Hikam nomor sekawan dosa sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalan krana mungkunu-mungkunu wurudul warid litakuna bihi alaihi waritan. Kola dawu sapa Kiai Musonib. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari wa yuharriraka min rikgil athari. Aurada neka akan sopo Allah alaika ing atase sira alwarida ing barang kang tumeka liyatasallamaka drapun nyelametaken sopo si sopo Allah ka ing sira min yadil aghyari saking pengaruni piro-piro barang kang maujud saking pengaruni piro-piro barang kang den wujudaken Allah wa yuharriraka lan drapun merdekaaken sopo Allah ka ing sira min rikil athari saking piro-piro labet kang den serupaaken kelawan budak. Al aghyar wal athar utawi maknane al aghyaru wal atharu saged ugi panjenengan maringi makna ngeten al aghyaru utawi kang den karepaken kelawan al aghyar wal athar lan al athar hiya iku utawi al aghyar wal athar al aghradu iku pira-pira bondo ad dunyawiyatu al aghradu pira-pira tujuan pira-pira sejo ad dunyawiyatu kang bangsa donya wa syahawatun nufusi lan pira-pira barang kang den senengi nafsu. Fahiyah mongko utawi al aghyar wal athar iku ghasibatun kang ghasab. Ghasab niku lek cara fikih maknanya mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang yang punya. Niku jenenge ghasab. Al istila'u ala haqqil ghairi udwanan. Menguasai hak orang lain dengan tanpa hak itu namanya ghasab. Ghasab laka maring sira lihubbika krono demeni siro laha maring al aghyar wal athar wa sukunika lan tenangi siro ilaiha maring al aghyar wal athar wa timadika lan oleh tetanggenan siro alaiha ingatasi al aghyar wal athar. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kaula hormati, engkang kolowi sampun dipunterangaken Allah menampakkan sebuah keistimewaan kepada diri kita orang yang merasa punya keistimewaan dari Gusti Allah niku tujuane duduk digawe angga-anggaan. Ono wong dibacok ndak makan akhirnya dia membanggakan diri karena dia punya amal-amalan. Ono wong dibacok ndak makan akhirnya dia membanggakan diri krono wis tuku sabuk nang si jini kiai. Bukan itu tujuannya Allah menampakkan keistimewaan teng tiang niku duduk supaya bongo nang wiritane, duduk supaya bongo nang sabu emboten. Perlu nengge meniko supaya kulo kali panjenengan niki betul-betul masuk dalam hadrat Allah. Kulo kali panjenengan niki betul-betul masuk dalam halal pengaruhnya Allah. Arti nengeten. Iyo biasa wong dibacok iku catu, aku dibacok ndak catu. Berarti Allah menampakkan zatnya di dalam tubuh saya. Berarti Allah itu menampakkan kehendaknya di dalam tubuh saya mengalahkan kebiasaan yang dialami oleh manusia. Tetilek pun gak ada perasaan ngoten. otomatis dia itu sudah masuk dalam lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah masuk di dalam tubuhnya. Niku perlu nih. Kranten menika Kiai Musonep dawuh, aurata alaikal warida. Gusti Allah niku memberi sebuah keistimewaan datang panjenengan. Baik keistimewaan rupa keteguhan, keistimewaan umpomo niki ditembak ndak makan, dibakar mboten murup, dikelindes motor ndak apa-apa. Itu tujuannya Allah ingin menyelamatkan kulo kali panjenengan sebagai orang yang menerima fasilitas utawa keistimewaan saking Gusti Allah, supaya kulo ambek sampeyan iki ndak terlalu nyenden nang makhluk, tidak terlalu nyenden datang bekas-bekas sesuatu yang pernah kita lihat. Maksudnya ini kucing tidak terlalu percaya bahwa pisau itu betul-betul bisa memotong kita. Biar tidak terlalu percaya bahwa api itu bisa membakar kita. Bagaimanapun juga, ada juga jenisnya api yang tidak bisa membakar. Contohnya, koyok geni sing didamel ngobong Nabi Ibrahim. Niku geni sing digawe ngobong Nabi Ibrahim niku mboten makan. Lho, dengan adanya percontohan bahwa Nabi Ibrahim niku dibakar tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya api itu enggak ada atarnya. Api itu sama sekali mboten wonten bekase. Kok andai kata api niku wonten bekase, niscaya Nabi Ibrahim telah terbakar waktu itu. Buktine Nabi Ibrahim mboten apa-apa. Dadi kula kali panjenengan nang Allah dikai keistimewaan niku supaya mboten terlalu percaya nang barang-barang sing duduk mestine. Ndak terlalu percaya oleh ana wong sugih ku teko nyambut gawe. Ya napa carane Allah memberikan jalan kepada kita? Tidak mempercaya pada satu kata-kata bahwa kekayaan itu hanya dari pekerja. Allah memberikan contoh kepada kita, sungguh banyak makhluke Gusti Allah sing sugih mboten ketok nyambut gawe sengsara. Dan sungguh banyak makhluke Gusti Allah sing nyambut gawe nisoro ndak gelem suki-suki. Contohnya koyok tiang sing kerja berat, ye, nopo mawon bun kerja berat niku, ye koyok becak, dokar, koli batu, tukang sampah itu kan pekerjaannya lebih parah. Tapi repot suki nih, kala karo kepala dinas sing lunggu-lunggu tok. Niku jenengi takdir Gusti Allah menentukan bahwa kekayaan itu bukan dari hasil kerja saja, tapi sangat erat kaitannya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, kesengsaraan, kedamaian, ketenangan niku sedaya titipane Gusti Allah. Sakwaya-waya titipan niku iso dijekik nang pangeran. Masih wonge wis profesor, wonge sampun doktor, penggaweane dagange maju, perusahaannya juga maju. Satu saat dijekik nang Gusti Allah, padahal orangnya masih sehat. Wonge sik teges, akal yo sik mlaku. Niku iso dikekno nang Gusti Allah, didadekno dadi wong sing miskin, jatuh perusahaannya ajur. Niki menandakan bahwa semua kekayaan, keistimewaan ini adalah merupakan titipan semata-mata saking ngarsane Gusti Allah, bukan karena usaha kita. Nggih duduk krono titel, ya duduk krono jabatan. Kita telah mengenal di negeri kita ini ada orang pernah jadi presiden tidak punya titel. Itu tandanya bahwasanya Allah itu yang punya takdir. Ndak mergo titel tiang enggak ada jabatan, juga tidak karena kepandaian orang itu bisa kaya. Masih ndak duwe kepandaian lek Allah nakdir suki nggih suki. Al aghyar wal athar niku nopo karepe? Al aghyar wal athar niku karepe al aghradud dunyawiyah wasyahawatun nufus. Gini ku tujuan-tujuan dunia itu namanya athar. Ya nopo karepe? Gampangan ngeten. Klambi iki naku katene tak sekek ndek njero lemari, mari diumbah, tak sekek ndek njero lemari cekne bersih. Loh, bersihne klambi dengan diletakkan di lemari bersih niku tidak menjadi jalan satu-satunya. Kadang-kadang sampun diseke ana ndek lemari nun sewu ditembelai tikus. Gitu. Juga tidak sedikit orang mencuci pakaian yang tujuannya ingin bersih, ingin suci tapi nyatanya mboten bersih. Ndak iso bersih, dikuapak kapan ndak iso bersih. Contone, koyok klambi sing kene oyone kepik, utawa kene sumbo, utawa kene cet, sulit juga itu dibersihkan. Ini tandanya bahwa kita berusaha, tapi asli penentuan finishnya niku wonten ing ngarsane Gusti Allah. Lalek kula ambek sampean sampun tergoda dengan hal-hal yang selainnya Allah, kita terlalu mantap pada pengaruh-pengaruh dunyo, mantap pada kesenangan-kesenangan nafsu, fahiya ghasibatun laka lihubbika laha. Maka nafsu itu akan menggosap kita. Artinya menggosap, memaksakan kehendak kita, memaksakan pemikiran kita bahwa sampean iku dadi wong melarat mergo sampean males. Sekalipun pada hakikatnya sampean melarat iku duduk mergo males. Tapi krono kula mbek sampean panjeni seneng nang perhitungan kalkulator, tidak pernah melatih diri untuk lepas dari perhitungan kalkulator, akhirnya kula mbek sampean digosap nang sing jenenge nafsu niku. Selalu punya keyakinan bahwa kekayaan niku teko sergap, kekayaan itu teko ekonomis, kesuksesan niku teko pateng, teko cakang, teko tekun. Ini adalah sebuah curian, sebuah perbuatan gosap yang dilakukan oleh al-aghyar wal-athar. Tapi nggih nuwun sewu, bukan berarti kula kale kula maca hikam sing bape sakniki niki ngongkon sampean meneng tok terus ngadang-ngadang rizki teko Gusti Allah, ngadang-ngadang pangkat saka Gusti Allah tanpa berusaha, ya mboten. Panjenengan selaku manusia yang tidak tahu finish takdirnya Gusti Allah, punya kewajiban untuk berusaha. Sing arek senom wayahe sekolah, ojo sampai putus sekolah. Panjenengan kudu dadi wong ngerti. Kuatir ketepaan nang Gusti Allah, panjenengan ditakdir dadi wong pangkat. Panjenengan ditakdir dadi wong suki, dadi lengkap. Dunyo duwe, ilmu sampean duwe. Tapi lek sampean iku sekolah hanya mengandalkan karena sekolah saya ini akan bisa menjadi orang pangkat, enggak bisa. Lek karena sekolah itu sampean bisa jadi orang pangkat, otomatis sing pangkat iku anake presiden tok, anaknya orang yang punya jabatan tok, anake kepala sekolah, anake kepala dinas, anake bupati, anake gubernur. Nun sewu, kenyataannya banyak juga anaknya orang yang penting itu menjadi orang bejat atau menjadi orang yang tidak pangkat, mboten padha karo bapake. Contoh pamane dadi wak inggih, anake dadi wong tani. Ini tandanya bahwasanya manusia itu hanya sekedar memiliki usaha saja. Dan perkiraan sing koyok ngeten niki ndak iso dilepas teko akal kula sampean. Sebab kula sampean pancene seneng rumat barang niku. Sampeyan lek diarani arek kok kok sugih. Ya krono nyambut gawe nek cakang. Ya duduk ngono. Teko apa? Teko takdir Gusti Allah. Ya mesti ae. Lho niku. Koyok-koyok kata-kata ya mesti ae niku ndak percaya bahwa kekayaan itu sebetulnya adalah merupakan titipan Allah semata-mata. Kita tidak akan bisa menjamin dengan semua hal yang kita miliki akan menjamin kita menjadi orang yang sukses, tidak. Banyak sesuatu yang tidak diperhitungkan tetapi sukses, juga tidak sedikit barang yang diperhitungkan tetapi ternyata gagal. Wasukunika ilaiha. Kula mbek sampean niki suka digosap oleh al aghyar wal athar krono pancene ati kula mbek sampean niki damai kepada yang namanya al aghyar wal athar, selalu berpegangan kepada al aghyar wal athar. Ngoten to. Sampean delok ning sekolahan-sekolahan kabeh ngoten. Makanya ini kitab hikam ini memberikan masukan datang panjenengan, mbok pilih. Panjenengan itu sudah usaha mentok ingin mencapai sebuah tujuan, tetapi ternyata ada di ujung-ujungnya sampean kok diindek, ndak berhasil apa-apa. Iku jenenge yang bekerja di situ adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan al-warid itu adalah Gusti Allah. Lek karepe ati, Pak, duwe anak 5 niku kira-kira dadi wong pangkat kabeh. Lek kaum santri kira-kira dadi kiai kabeh. Minimal dadi Pak Ustad. Lek yang pegawai minimal nun sewu yang punya keinginan untuk anaknya menjadi orang yang titelnya banyak, mungkin ingin kelima daripada anaknya semuanya menjabat, semuanya punya titel doktor, profesor dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan titel doktor, profesor niku Gusti Allah. Lek Gusti Allah pun boten nakdir, lek Gusti Allah wis ndak ngekei titel, masih diusahakno ya apa? Kula ambek sampean ndak kira tutuk nang mriku. Saestu. Umpama kula ambek sampean ndak usaha, lek Gusti Allah nakdirno tutuk, iya tutuk. Dadi maksudene niku tutuk berarti wis ndak ada usahae, ojo. berusaha saja. Kalau sudah berusaha kok tidak berhasil, panjenengan tidak usah frustasi, ndak usah putus asa. Sebab lek panjenengan putus asa, berarti ndak nerimo nang takdir Gusti Allah. Fa awrada alaikal warida. Fa awrada mongko nekaaken sapa Gusti Allah alaika awrada yuridu iradan. Dan dudu iradatan, lek iradatan fiile arada yuridu iradatan. Le awrada fi'il madini masdari iradan, maknanya nekakan liyata salama kadra pun nyelametaken sopo Allah ka ing siro min yatiman, saking kekuasaane makhluk, saking pengaruhne makhluk. Ghosoba kang ghosab sopo man ka ing siro, wa yuhariro kalan merdeka akan sopo Allah ka ing siro min milki yatiman, saking kemiliane wong. Istaroko kang dadekaken budak sapa man ka ing sira. Falayakuna falayakunu mongko ora ono lil makhluki kadhe makhluk fi ka ing dalem sira nasibun apa bagian. Wala syirkatun lan ora ono gembulan, wala syirkatun lan ora ono gembulan. Watakunu lan ono sira iku saliman wong kang slamet lillahi krono Allah azza wa jalla. Azamu luhur sapa Allah wa jalalan mu agung sapa Allah. Lu kalimat koyo ngeten iki jenenge jumlah muqtaridhah. Krono ndak pate ana kaitane karo dawuh ingkang sakwise. Lillah kalifatas luhun. Fatas luhu mongko pantes sapa sira lil huduri kangge hadir mahu sartani Allah. Dadi Allah niku intine ngekei keistimewaan nang sampean niku supaya sampean selamat dari pengaruh-pengaruh yang menggosap pikiran kita, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi akal kita. Niku gosap jeneng. Sing asli niku lambek sampean niku kudu mempercayai bahwa seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala secara total. Tapi kula mbek sampean pancen wis seneng perhitungan zahir, ya male zahir sing disekeni ngarep. Duduk batin. Zahir sing wonten ndek ngajeng. Akhire kula mbek sampean iki dadi abdul zahir. Bukan menjadi Abdullah, menjadi hambanya barang zahir, bukan menjadi hambanya Allah. Lah kok ngoten nggih? Lah lek sampean sak niki sudah punya keyakinan bahwasanya orang kaya itu hanya karena kerja, berarti sampean niku hambanya pekerjaan. Kalau ada orang itu pangkat hanya karena kepandaian, berarti kula ambek panjenengan itu adalah hambanya kepandaian. Kalau sudah menjadi hambanya kepandaian, berarti sampean bukan hambanya Allah. Padahal kepandaian, pekerjaan, usaha ini semua yang menentukan Gusti Allah. Ngoten, maknane niku ngoten. Artinya usaha yang kita usahakan, pekerjaan yang kita lakukan, jangan sampai menjadikan salah satunya titik yang menjadikan pokok keberhasilan dari apa yang kita harapkan. Ngoten lho karepe niku. Lah, lek nomor setunggal ngoten. Nomor kali kula ambek sampean supaya selamat dari kemilikannya makhluk yang menjadikan kita seorang hamba. Sumpah krono dunyo, seneng krono dunyo. Kadang-kadang saking gedene sumpeke sampai bunuh diri krono dunyo. Mereka yang bunuh diri itu karena mereka putus asa. Harapan yang mereka harapkan tidak berhasil. Usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Karena usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil, maka dia bunuh diri. Lu lek wis bunuh diri berarti karena kegagalan usahanya. Lek bunuh diri krono kegagalan usahanya, berarti dia itu bukan hamba Allah, tetapi hambanya usaha. Kulo selaku tiang NU mboten larang panjenengan usaha. Monggo kudu. Wong kula mbek sampean iki ndak weruh takdir Gusti Allah. Tapi ketika usaha kita mboten berhasil, ya wis. Niku jenenge takdir Gusti Allah ngoten. Lek pun jenenge takdir Gusti Allah, ya usaha kita tidak perlu untuk dipermasalahkan sepenuhnya. Artinya sepenuhnya wonten di ngarsane Gusti Allah ngoten. Lek pun kula ambek sampean niku pikiran kita lepas dari makhluk yang menggosap pikiran kita dan merdeka dari kemilikan orang yang menjadikan kita budak, maka di tubuh kita di dalam kehambaan kita ini enggak ada yang ngeroyok. Artinya kulo ambek sampean iki murni dadi kawulane Gusti Allah. Dudu dadi kawulane nafsu. Sementara kulo ambek sampean kan kadang-kadang kulo nih, kadang-kadang menjadi hambanya uang. Kadang-kadang kita menjadi hambanya pekerjaan. Sampai-sampai wong-wong saniki ngomong, kadang-kadang niki nuwun sewu, pokok sing ana duwike tak pilih aku. Itu namanya nuwun sewu, hambae duit niku, bukan hamba Allah. Kalau hambanya Allah, saya akan memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki saya berjalan ke selatan, saya ke selatan. Kalau Allah menghendaki saya ke barat, aku akan jalan ke barat. Lu corone kepingin ngertiin di tondo-tondo ni Gusti Allah, yo sampean melo ngaji. Pengawasan kitab di bundi-bundi monggo kita nderek. Terutama pengawasan kitab hikam menika. Lah kitab hikam niki lek panjenengan ngaji, yo nuwun sewu. Sa episode niki aja didadekno pokok. Lek panjenengan ngrungokno mek sepisan menene mboten ngrungokno, maka sampean akan mengalami kesulitan yang kesulitannya itu tidak akan terjawab. Lek panjenengan derek melai saking awal ngantos akhir, insya Allah kesulitan atau keiskalan yang ada pada hati kita ini akan terjawab sepenuhnya. Noten. Kulo ambek sampean pun didawakan dening Allah Subhanahu wa taala wonten di Al-Qur'an. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah sudah menjadikan seorang laki-laki, di mana di dalam seseorang laki-laki ini ada beberapa orang yang gembulan di dalam memilikinya, kena pengaruh. Jare sing sitone kon kudu melu aku. Jare sing sitone pen kudu melu aku. Jare sing akale aku kudu nyambut gawe, soalnya ndak nyambut gawe ndak mangan. Jare sing ilmu tauhite aku masih ndak nyambut gawe tetep mangan. Buktine wong mis. Aku lek nakal ndak suge. Lek ndak nakal suge. Ndak mesti. Wong sakniki kula mbek sampean semerap di negeri. Negeri-negeri, contohnya negeri Cina, banyak orang kaya karena perjudian. Mereka itu nakal, tapi kok suge? Lho niku nandane lek suge niku duduk krono ndak nakal. Iku wis takdir Gusti Allah. Lah perkara wong kafir nang Allah ndek dunya dikei dunya berlimpah ruah, iku jenenge istidraj. Lah wong Islam ana ndek dunya dikei rezeki sing rada cumpet, iku tujuane pancene Gusti Allah kepingin nguji sak pinten kesabarane wong mukmin niku. Kok umpama dhewe niku duwe dosa ana ndek dunya ditentekno blas dosane niku dengan nyangga kesusahan yang dia alami. Lek tiyang kafir kan nang Gusti Allah ditentekno wong sugih, perlune dengan kekayaannya itu biar dihabiskan semua dosanya itu. Biar ditutukno dek nglakoni dosa, layak kepingin judi cek dintekno judine, layak kepingin wedok-wedokan cek dintekno wedokane. Nun sewu. Nah lek panjenengan kepingin ndak ngoten ya monggo, panjenengan takeng dateng tiang-tiang sing ahli ngaji, dateng kiai-kiai, dateng para ulama, ngoten. Lek perkara keberadaan di dunia, yaiku kabeh ketentuane saking Gusti Allah. Noten. Lainnya itu enggak ada yang punya pengaruh sakliyane Gusti Allah. Wa rajulan salaman li rajulin, lan uwong sing menyerahkan urusannya kepada seseorang. Sampean delok niku. Ana uwong siji niki plin-plan. Satu saat melok ngalor, satu saat melok ngidul. Padahal tujuan itu sudah pasti mau kemana? Ke selatan. Iku sampean banding keberhasilane karo uwong sing punya tujuan satu. Kon kate nendi? Aku kate ngidul tok. Iku ana uwong kate ngalor. Nak melok takon, yo ndak. Apa tujuanku kate nang Malang? Lah tujuanku kate nang Malang kok kate melok montor ngalor, ya ndak tutuk. Lek sampean kate nang Malang, ya wis nang Malang tok ngidul jurusane. Lek sampean kate nang Pasuruan ngalor. Lho sampean kate nang Malang, ana wong Malang ngidul, melok ngidul. Ana wong ngalor, melok ngalor. Ya ndak murni. Tapi kalau kita niki murni wis penuh dalam tubuh kita ini pengaruhnya hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita niki betul-betul hamba dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dari lainnya Allah, bukan hambanya uang, bukan hambanya pekerjaan, bukan hambanya ilmu, bukan hambanya pangkat, bukan hambanya politik, bukan hambanya tujuan. Sampean niku hambanya Gusti Allah, ngoten lho. Dadi lek wis hambanya Gusti Allah, ya semuanya kita penuh, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu wong sing ngeten niki lek ana wong ngakal-ngakali, krana wong niki wis pasrah nang Gusti Allah, pasti wong sing ngakal-ngakali, orang yang betul-betul menjadi hamba Allah ini, nanti yang membalas adalah Allah. Mboten kate adu-adu di akhirat, di dunya ketok punan banyak balasan lagi ngasan di Gusti Allah. Napa? Karena orang itu sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek wis sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, ana apa-apa balasane teko Gusti Allah niku cepet. Jenengan diteni, insyaallah kaya ngoten. Ha. Hal yastawiyani masalah. Ana ta padha jarine Gusti Allah? Jawabane yo nak padha. Antarane uang yang betul-betul menjadi hambanya Allah dengan orang yang menjadi hamba selainnya Allah itu betul-betul tidak sama. Walidha lan krono iki tasluhu lil huduri ma'ahu kola dawuh sopo kiai musonib awroda alaika alwarida liukhrijaka min sijni wujudika awroda naka akan sopo Allah alaika ingatasi Gusti Allah alwarida ing barang kang tumeka liukhrija terapun ngeto akan sopo Allah ka ing siro min sijni wujudika saking wujute sira kang den srupakaken kelawan tahanan ai sifatika tegese biro-biro sifate sira alqaimati kang jumeneng apa sifat sifatika niku dadi atof bayan saking lafadz sijni wujudika ai sifatika tegese biro-biro sifat sira alqaimati kang jumeneng bika kelawan sira almani ati kang nyegah apa sifat laka maring siro min syuhudi maulaka saking nyakseni pangeran siro ngoten niku kasih jeni koyok tahanan almani ikang nyegah lil masjuni maring wong kang den tahan minal khuruji saking metu metu ila fado isyuhudika maring tanah oroh-oroh oleh siro nyakseni ngoten ai syuhudi kategese oleh siro nyakseni lil maula maring pangeran asyabihi kang den serupakan bil fadhoi kelawan oro-oro li adami wujudi syai'in krono ora anane swiji-wiji yahulu kang ngalang-alang ya bosek ka ing siro anir ru'yati saking ningali Gusti Allah. Kulo ambek sampean nang Gusti Allah niku dikei keistimewaan, dikei barang sing kadang-kadang ndak masuk akal niku tujuane supaya kula ambek sampean iki metu teko keaslian kita. Keaslian kita niku nopo? Keaslian kita nggih niku wau, lek dicewit loro, lek nyambut gawe sugih, lek dibacok catu, lek diobong panas. Lho keaslian koyo ngeten niki supaya iso metu kula ambek sampean saking keaslian sing koyo ngeten nang Allah kadang-kadang dikei keistimewaan. Kecocok beling, duduk sikile sing jatuh tapi belinge sing pecah. Niki berarti kan Allah mengajak kita untuk keluar dari keaslian manusianya, dari tujuan manusia yang asli. Sebagaimana orang tahanan yang bisa keluar dari dalam tahanan, wong nek tahanan niku masya Allah pandangan lingkupnya sama cempit sekali. Ini bayangkan kita punya ruang tahanan mungkin hanya 4x4 meter. Ono dek jeruk niku beberapa puluh tahun, bisa jadi 4, 5, 6 tahun. Ndak iso mandang opo-opo. Ya opo rasane alam dek jopo ndak ngerti. Ya opo rasane alam dek pasar nggih mboten ngerti. Ya opo rasane alam wonten dek lapangan ndak ngerti, padahal di lapangan niku ono bal-balan. Dek pasar niku ono wong dodolan iwak, dek pasar niku ono wong dodolan bakso. Yang mana modelnya mereka itu bermacam-macam. Lek wong dodolan bakso niku biasa nyekel ketuk-ketuk tok tik tok tik tok tik tok ngoten. Lek wong dodolan iwak biasa geblek kabeh kate ambune amis. Lek wong meracang niku rodok bersih. Sing luwih bersih maneh nggih niku wonten ndek tuku-tuku kain, tuku-tuku optik, tuku-tuku nik lambi dan lain sebagainya iku rodok bersih. Lah kita enggak tahu dengan itu. Kalau kita tidak diajak keluar oleh Allah Subhanahu wa taala saking sing koyo ngeten angel. Loh, lek wis dijak metu kula ambek sampean, maka lingkup kita bukan hanya sepandangan syahwat itu saja, bukan sepandangan batas pikiran kita saja, tapi lebih jauh daripada itu. Lek pun lebih ada teko iku uku urusane Gusti Allah. Kulo ambek sampean ndak iso katene makso. Lek katene makso kudu duwe guru. Sing gurune temenan mboten goro. Lek gurune temenan iso dadi. Lek mboten temenan gurune kulo ambek sampean iso dadi wong sing suul khotimah. Guru sing temenan niku sinten? Gusti Allah. Mari ngono saking Gusti Allah diturunakan dhateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantos dhateng ngandap terus, tang tabiin, tang ulama, dhateng para kiai, ngantos dhateng para santri lan dhateng masyarakat secara umum. Mekaten dadi guru sing murni ku panjenengan ya wis ngaji hadis. Hadis samping kita mengaji kitab hikam niki ojo laop, ojo lali. Ojo ngaji hadis, ngaji fikih, niku tetep panjenengan kudu ngaji. Cok sampai ngu panjenengan mari ngaji kitab hikam terus ndak sembahyang. Itu dosa niki ya. Ndak ana keterangan sing oleno ninggal sembahyang niku ndak ana. Keterangan dek hikam yang menghalalkan segala cara itu tidak ada. Nanti monggo kula kali panjenengan ngaji hikam, tapi kitab-kitab seperti kitab fikih ojo ditinggal. Fatwae para ulama monggo kita gunakan. Lek wis panjenengan Allah diangkat tutuk, ndak katik ngomong akeh-akeh tutuk dhewe. Namung sak menten nggih sing saged kula sampaiaken dhateng panjenengan. Sepunten e suarane tepak rusak. Panjenengan wis niki peparinge Gusti Allah, mandar muka saged dipun pahami. Ngaji kitab hikam niki mandar muka dadi tambahan sangu kangge tambah ngapikno tingkah kula sampean, bukan untuk makin menjelekkan tingkah kita. Mandar muka amal kula so panjenengan sedaya, terutama amale kanca-kanca kru Radio Warna, mandar mugi dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.